Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan hadis yang ke-10. Qala hafizahullah ta'ala al-hadithul ashir, hadis ke-10. Kalau menunjukkan urutan kita pakai wazan fa'il al-hadithu al-ashir, ini hadis yang ke-10. Wazan fa'il untuk adat itu menunjukkan urutan ke. At-tamassuku bil kitab wa sunnah, berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Qala an Abi Najih al-Irmad ibn Sariyata radhiyallahu anhu. Abi Najih al-Irmad Al-Irbadi ibni Sariyata radhiyallahu anhu. Lihat sahabiyul hadith Al-Irbadu ibnu Sariyata as-Sulami Abu Najihin nazala Himsa. Ini Hims. Oh, sekarang masuk wilayah Suria. Naam. Fi al-Jumhuriyati as-Suria. Wa mata ba'da 70, sampai ditulis ulama menulis membuat buku siapa saja sahabat yang pernah singgah atau tinggal di Hims di Suriah, sampai disebutkan ditulis buku. Wa mata ba'da 70, meninggal dunia setelah 70, yaitu umurnya lebih dari 70 tahun. Qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'adhana, memberikan nasihat, wejangan kepada kami. Mau'izatan, al-mau'izah di bawah, al-mau'izatu al-mufradat. Al-mau'izatu hiya at-tadhkiru billahi wat-takhwifu min ghadabihi wa'adzabihi. At-tadhkir, mengingatkan kepada Allah. Wa takhwifu, dan menakut-nakuti terhadap kemarahan dan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya maw'idhah, mereka nasihat, wejangan. Maw'idhatan, nasihat balighatan yang sangat menyentuh. Wajilat minhal qulubu. Balighatan, dilihat bahwa balighatan ay mu'athiratan, nasihat yang sangat menyentuh, yang sangat berpengaruh. Tasilu ila qulubis sami'in, yang sampai ke kalbu para pendengar. Bi ahsanil alfadhi, dengan lafaz-lafaz yang terbaik. Wa afsahiha, dan lafaz yang paling fasih. Wa a'zabiha, dan yang paling bagus. Baik. Kalau ada al-ma, al-azab, itu ma yang air yang segar. Wa a'zabiha, yang paling bagus, yang paling indah. Ini maknanya. Nasihat yang paling bagus, yang paling indah. Wajilat minhal qulubu. Wajilat al-qulub ay khafat. Wajilat minhal qulub, yang menyebabkan kalbu-kalbu kita wajilat, takut. Wadharafat minha al-uyunu. Wadharafat al-uyun ay salat minha ad-dumu'u. Salat minha ay mengalir, mengalir dari air, dari mata-mata tersebut air mata. Wadharafat minha al-uyunu, yang menyebabkan mata-mata kami mencuncurkan air mata, menangis, sedih, ya takut, betul-betul menyentuh. Ya rahmatullah. Fakulna ya Rasulullah, maka kami pun mengatakan ya Rasulullah, ka'annaha maw'idhatun, maw'idhatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, maw'idhatu muwaddi'. Ada haji wada', haji wada', haji perpisahan. Nah, Sepertinya ya Rasulullah seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir. Fa'usina, maka berikan wasiat kepada kami. Ausina, lihat, al-wasiyatu al-amru al-muakkadu al-muqarraru. Wasiat adalah perkara yang al-muakkad, yang dikokohkan. Al-muqarrar, yang ditetapkan. Jadi bukan perkara yang remeh, perkara yang penting. Nah, perkara yang penting. Qala fa'usina, qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Usikum, aku wasiatkan kepada kalian bitaqwallahi, untuk bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Ya, di mufradat kosakatanya, at-taqwa an taj'ala bainaka wa bainama takhafuhu syai'an yamna'uka wa yaqika. Ya, setelah fa'usina itu, takwa, ini salah satu definisi sebutkan oleh ulama, takwa an taj'ala, engkau menjadikan, bainaka, antara dirimu, wa bainama takhafuhu, dan antara perkara yang engkau takutkan. Jadi engkau jadikan antara dirimu dengan perkara yang engkau takutkan, misalnya siksaan, azab, kemurkaan. Engkau jadikan apa? Anta ja'ala ay syai'an, engkau jadikan sesuatu pemisah antara dirimu dan yang engkau takutkan, ada tengah-tengah itu. Syai'an yamna'uka, yang menghalangi dirimu, sehingga yang engkau takutkan tidak menimpa karena ada penghalang tadi. Wa yaqika, dan membentengi dirimu. Ini diantara definisi takwa. Kau menjadikan antara dirimu yang engkau khawat dan yang engkau khawatirkan sesuatu, yang mana dengan sesuatu itu melindungi dirimu, menjagamu dari apa yang engkau khawatirkan. Dan definisi yang lainnya ma'ruf dari Talq Ibn Habib rahimahullah ta'ala seorang tabi'i, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju sawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu inqaballah. Ini definisi yang masyhur yang mencakup banyak permasalahan. Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas bimbingan, arahan, cahaya dari Allah, engkau mengharapkan wajah Allah. Dan engkau meninggalkan larangan-larangan Allah di atas bimbingan cahaya Allah, dan engkau takut dalam rangka takut terhadap siksanya. Definisi yang lainnya apa? Fi'lu al-awamir wa tarku an-nawahi. Taqwa adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Semuanya saling terkait, tidak ada pertentangan, bisa digabungkan satu sama lain. Baik. Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Satu. Ya. Kata taqwallah ini berarti mencakup seluruh perkara agama, akidah, ibadah, muamalah, perkara keyakinan, ucapan, perbuatan. Taqwallah ini nasihat yang sangat agung. Wasiat yang Allah wasiatkan kepada al-awwalin wal-akhirin. Baik. Orang-orang terdahulu, demikian pula orang terakhir, semua diberikan wasiat untuk takwa. Yang kedua, was-sam'i wat-ta'ati. As-sam', mendengar dan taat. Tentu dalam perkara ini, mendengar dan taat dalam perkara ma'ruf. Seperti Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan ulil amri, mencakup ulama wal umara. Was-sam'i wat-ta'ati, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun ta'ammara 'alaikum, yang memimpin kalian adalah seorang budak. Ya, walaupun yang memimpin kalian seorang budak. Kok bisa seorang budak memimpin? Ini suatu gambaran, seandainya terjadi, misal ya, seorang budak berhasil menggulingkan pemerintahan. Baik. Sehingga dia menjadi pemerintah yang sah, pemimpin yang sah. Maka di saat itu, ketika dia menjadi pemimpin, memiliki kekuasaan, maka wajib untuk ditaati. Baik. Terkait dengan penentuan amir atau khalifah disebutkan oleh para ulama, yang pertama nas dari khalifah sebelumnya. Khalifah sebelumnya menetapkan setelah ini adalah ini fulan. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap Umar. Kedua, ya, ijtima' ahlul halli wal 'aqd, adanya kesepakatan orang musyawarah kemudian ditunjuk siapa. Baik. Ada juga dengan yang disebutkan oleh para ulama di sini adalah termasuk di sini pemberontakan, penggulingan, walaupun itu perkara yang haram pada asalnya demikian, namun tatkala seorang berkuasa, maka tatkala dia menjadi penguasa yang sah, wajib untuk ditaati. Ada pembahasan disebutkan para ulama. Qalau fa'in lahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Karena sesungguhnya man di sini menunjukkan keumuman, siapapun yang ya'ish, hidup di antara kalian, fasayara, maka dia akan melihat ikhtilafan kathira, perselisihan yang amat banyak, terjadi kebid'ahan-kebid'ahan, muncul ahzab, kelompok-kelompok, partai-partai. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Maka fa'alaikum, lafad ala, ini biasa menunjukkan wajib. Fa'alaikum, wajib bagi kalian untuk memegang sunnahku. Sunnah, dilihat, as-sunnatu at-tariqu wal-manhaju. Sunnah adalah jalan dan metode. Fayashmalu dhalika, maka sunnah at-tariq manhaj itu mencakup at-tamassuka bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidun. Ya, mencakup tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini jelas, ya, apa yang diucapkan, diarahkan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sunnah khulafa, apa yang dijalani oleh khulafa ar-rasyidun. Minal i'tiqadat, berupa keyakinan-keyakinan, wal aqwal, ucapan-ucapan, wal a'mal, dan perbuatan-perbuatan. Seperti contoh yang disebutkan oleh para ulama, ya, ditulisnya mushaf Al-Quranul Karim dengan satu qira'ah. Ini termasuk, sebagian ulama berdalil dengan itu, termasuk dari sunnah khulafa ar-rasyidin, walaupun sebagian yang lain mengatakan sebenarnya penulisan mushaf, penulisan ayat sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tercecer, ada yang menulis di sini, ada yang menyandarkan pada hafalannya. Kemudian pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikumpulkan semuanya. Ya. Kemudian pada zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu dijadikan satu bacaan. Naam. Itu termasuk dari sunnah khulafa ar-rasyidin. Sepakat para sahabat dengan mushaf al-imam, yakni mushaf Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dan contoh yang lainnya banyak. Naam. Yang dicontohkan pula oleh para ulama seperti apa yang dilakukan oleh Uthman bin Affan, melakukan azan dua kali. Baik. Azan dua kali pada hari Jumat. Sebagian ulama mengatakan itu enggak disyariatkan. Kenapa? Karena tidak dilakukan oleh Nabi Abu Bakar dan Umar. Demikian pula di awal kekhalifahan Uthman. Uthman bin Affan berijtihad. Baik. berijtihad melakukan azan dua kali sebelum Jumat. Yang pertama azan di pasar-pasar keliling, di sana diingatkan bahwasanya hari Jumat azan dikumandangkan. Yang kedua yaitu ketika imam naik di atas mimbar. Ya. Sebagian ulama mengatakan ini termasuk dari sunnah mahjurah, sunnah ditinggalkan oleh umat Islam. Nah, sebagian ulama mengatakan itu semestinya disyariatkan adalah dua azan. Sebagian ulama yang lain tadi kita singgung cukup satu azan. Kenapa? Karena perbuatan Nabi Abu Bakar, Umar, dan di awal kekhilafan Utsman. Hanya saja dilakukan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin mau menjalankan dua azan, namun enggak sesuai dengan cara Utsman bin Affan. Ya, dikumandangkan azan di masjid dalam waktu mungkin berapa selisihnya itu? 5 menit mungkin ya. Ya, antara 1 dan 2. Prakteknya bukan demikian, prakteknya dikumandangkan di pasar-pasar, di tempat-tempat umum supaya mereka ingat mempersiapkan untuk menjalankan sholat Jumat. Baik. Dan seterusnya. Qala fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. 'Addu 'alayha bin nawajidh, 'addu gigit, ya gigit sunnah tersebut dengan gigi an-nawajidh. Nawajidh ini gigi geraham yang paling belakang. Biasanya muncul umur berapa ini biasanya? Berapa? 20-an atas. Atau 30? 20. Gigi yang paling belakang. Paling belakang sendiri. Gigi geraham. Saniyatul fata ruba'iyatu. Wa anyabul fata kullun ruba'u. Sebutkan di sana nama-nama gigi. Nah, yang terakhir nawajib. Idza 'ariyal fata irtija'u. Kalau nawajibnya enggak alang jadi ompong belakang. Nah, gigi yang paling belakang. Ada pula menyebutkan nawajib itu rentetan gigi geraham. Jadi belakang juga depannya. Namun yang lebih rinci nawajib itu gigi yang paling belakang. Atas 2, bawah ini 2 ada 4. Baik. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri. Hati-hatilah kalian, ihdharu, hati-hatilah dari muhdatsatil umur, perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Qala al bid'atu ihdatsu amrin fid din. Bid'ah, kalau secara bahasa bid'ah, syai'un mukhtara', sesuatu yang baru, enggak ada sebelumnya. Secara syariat, ihdatsu amrin fid din, memunculkan perkara dalam agama, lam yakun 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah dijalankan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala 'ala 'ahdi ashhabihi, tidak pula pada zaman sahabatnya. Ar-rasyidun min ar-rusyd wa huwa diddu al-ghayy. Rasyidun al-khulafa ar-rasyidin. Ar-rasyidun dari kata ar-rusyd, yang lurus. Lawan dari al-ghayy, yang menyimpang, yang zalim. Al-mahdiyun al-muwaffaqun li'idraki al-haqqi wattiba'ihi. Al-muwaffaqun, orang diberikan taufik. Al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Al-mahdiyun, orang-orang yang diberikan taufik untuk mengerti kebenaran. Li'idraki al-haq, mengerti kebenaran. Wattiba'ihi, dan mengikutinya. Sehingga doa yang kita panjatkan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa yang paling pertama kali? Tentu setelah para nabi dan rasul adalah as-siddiqun, yaitu para sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya. Demikian pula al-khulafa ar-rasyidin, mereka yang mengerti kebenaran dan mengikuti, menjalankan. Al-Mahdiyun, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, yang mendapatkan nikmat berupa ilmu dan amal. Qala ad-dhalalu huwa az-zahabu wal-bu'du 'anil haqqi wa huwa diddu al-huda. Ad-dhalal yaitu az-zahab, ya, menyingkir dan jauh dari kebenaran. Wa huwa dhalal, lawan adalah dhalal, adalah lawan dari al-huda, petunjuk. Qala hafizahullah ta'ala al-ma'na al-ijmali ma'na saraqulubal. Hadzal hadis, hadis ini aslun azimun, merupakan prinsip yang agung. Benar, hadis ini jadi prinsip yang agung dalam agama ini. Sehingga beliau bawakan di sini dalam kitab beliau hafizahullah ta'ala Mudzakkir al-Hadis An-Nabawiyah, karena seorang muslim membutuhkan bimbingan dan wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini. Wa fihi tawjihatun 'azimatun jami'atun. Fihi, dalam hadis ini, ay fi hadzal hadis, terdapat taujihat, bimbingan-bimbingan 'azimah yang agung, jami'ah, jami'ah yang mencakup. Sahih, benar. Kenapa? Karena ini mencakup, yang pertama, 'azimah, bimbingannya agung karena terkait dengan keselamatan. Keselamatan hamba di dunia dan di akhirat. Jami'ah, dikatakan jami'ah mencakup seluruh masalah. Kenapa? Karena satu, terkait dengan hak Allah, usikum bitaqwallah. Baik. Yang kedua, terkait dengan perkara yang besar. Perkara yang terkait dengan pemerintah kaum muslimin. Ya. Wassam'i wa ta'ah. Kemudian terakhir, terkait dengan pentingnya berpegang teguh dengan bimbingan Nabi SAW dalam beragama. Ya, yang merupakan kunci utama keselamatan. Benar, taujihatun azimatun jami'atun, bimbingan-bimbingan yang agung yang mencakup seluruh permasalahan. Faqad asda fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi an-nasihata al-azimata wal-wasiyata al-balighata. Faqad asda, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyungguhkan pada hadis itu, hadhihi an-nasihah, nasihat yang agung ini. Nabi memberikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan apa? Utiya bi jawami al-kalim, diberikan anugerah untuk berucap dengan ucapan yang singkat, padat, namun penuh dengan makna. Syarat dengan makna. Termasuk di sini, sungguh Nabi SAW telah menyuguhkan nasihat yang agung dan wasiat yang baligh, yang sangat menyentuh sampai menangis para sahabat. Para sahabat sampai menangis, sampai merasa takut dalam kalbunya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW diberikan ilmu dalam menyampaikan syariat. Afsahun nas, manusia yang paling fasih, seperti di atas tadi. Ya. Ilal ummatil islamiyyati, kepada umat Islam. Jadi wasiat ini, barakallahu fikum, walaupun awalnya ditujukan kepada sahabat, namun juga ditujukan kepada kita. Demikian, tujukan kepada kita. Haitsu arsyadahum ila umurin azimatin tadkala, Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka kepada perkara yang agung. La qawama li dinihim wa dunyahum. Tidak akan tegak, ya. Tidak akan tegak, tidak akan lurus, tidak akan berdiri urusan agama dan dunia mereka. Illa bil tizamiha wa tiba'iha, kecuali dengan memegang wasiat tadi dan mengikutinya. Benar, sahih. Kalau orang menyelisih hal ini, tidak mau bertakwa, akan hancur agamanya. Tidak mau taat dan patuh terhadap pemerintahnya, akan rusak dunianya, kan itu. Dia berbuat bid'ah, berbuat perkara-perkara baru, akan rusak agamanya. Wala halla, limasyakilihim illa bitanfiziha bidiqqatin. Dan tidak ada hal, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi terhadap masalah-masalah mereka kecuali bitanfiziha, kecuali dengan menerapkan. Menerapkan wasiat tadi bidiqqatin, dengan diqqah, dengan teliti. Ya. Betul-betul diikuti secara keseluruhan, masalah adab, masalah akhlak, masalah ibadah, masalah manhaj, masalah muamalah. Jadi bukan hanya melihat satu sisi. Udkhulu fis silmi kafah. Kemudian kata beliau hafizullah fal al-awwal, ada yang bawa cetakan lain enggak? Antum ada sama juga? Satu juga ada. Tiba-tiba ada al-awwal. Sama cetakannya semua. Ini mungkin ini maksudnya, maksud beliau adalah rincian dari taujihat tadi. Sama Allah. Setelah itu nanti masuk ke ma yustafadu min al-hadith. Sama ajaro ya. Ini juga antum. Halaman berapa itu? 32. Kemudian boleh sebutkan di sini rincian 1 sampai dengan 4. Fala dina illa bitaqwallah wa hiya ta'atullahi wa imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahih. Tidak ada agama kecuali dengan bertakwa kepada Allah, yaitu taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wallahu a'lam bissawab. Harus satu apa, satu dunia harus satu pemimpin. Nah, memahami itu. Baik. Terkait dengan masalah pertama, bagaimana kalau pemerintahnya jelas-jelas kafir? Baik. Atau yang kedua adalah penjajahan seperti yang dialami oleh negeri kita dahulu, ya, oleh Belanda dan lain sebagainya, atau negeri-negeri yang lainnya. Ya. Yang pertama, jika memang pemerintahnya jelas-jelas kafir, sebagaimana disebutkan dalam hadis, illa antarau kuffaran bawahan. Kecuali kalian melihat kekufuran yang jelas, jelas dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun agama yang lainnya, jelas kekufurannya. Maka di saat itu, jika pemerintah, jika kaum muslimin itu memiliki kekuatan, ya, memiliki kekuatan untuk melawan mereka, kemudian dilihat setelah itu apakah akan muncul mafsadah yang lebih besar ataukah tidak, ataukah maslahat. Misalnya kaum muslimin posisinya lemah, ya, posisinya lemah. Kalau mereka melawan, melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang kafir tadi, apakah itu pemerintah kafir ataukah penjajah? Ya. Dengan melakukan perlawanan itu akan justru memadharatkan mereka, memadharatkan kaum muslimin, ya. Memadharatkan kaum muslimin, posisinya lemah. Maka di saat itu, sementara mereka misalnya kaum muslimin tidak bisa menjalankan syiar-syiar Islam, enggak boleh azan, enggak boleh sholat Jumat, enggak boleh, ya, terkait dengan syiar Islam enggak bisa ditegakkan. Sementara mereka posisinya lemah, ya. Mau melawan apa senjatanya, kan itu. Mereka pakai pesawat, pakai tank dan lain sebagainya. Nah. Di saat itu disyariatkan bagi kaum muslimin yang ada di situ yang tidak bisa menjalankan syiar Islam, syiar loh ya, bukan sekedar apa, bukan sekedar menjalankan sholat, lebih luas daripada itu, azan, sholat jamaah, apalagi sholat Id. Ya, kalau tidak bisa menjalankannya, seperti mungkin dialami oleh saudara-saudara kita di negeri kafir sekarang posisinya, nggak boleh pakai hijab, perempuannya nggak boleh mengumandangkan azan. Padahal termasuk dari syiar azan itu Nabi SAW tidak menggempur suatu negeri, kan itu ya, nggak menegur, nggak menggempur suatu negeri waktu subuh kecuali ketika beliau mendengar azan berhenti, nggak jadi. Ketika beliau nggak mendengar azan digempur. Nah, tatkala posisinya semacam itu, kaum muslimin lemah, tidak bisa menegakkan syiar Islam, demikian pula tidak bisa melakukan perlawanan, diwajibkan bagi mereka hijrah. Hijrah bagi mereka seperti yang dialami di zaman Mekah. Ya, para sahabat diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah. Yang pertama ke Habasyah, kemudian kedua ke Madinah. Terjadi apa yang terjadi di antara sahabat yang mampu untuk berhijrah? Enggak mau hijrah. Kan itu. Jadi perang antara sahabat Nabi dan kufar Quraisy. Yang mana orang-orang muslim sahabat yang ada di Mekah yang enggak mau berangkat tadi, enggak mau berhijrah, dipaksa oleh orang-orang kafir untuk ikut perang. Akhirnya terkena panahnya kaum muslimin. Ya. Ya. Terkena panahnya kaum muslimin. Kenapa kalian tidak berhijrah? Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ilal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ya. Dicela. Tidakkah engkau melihat bagaimana kaum mukminin, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat ditanya, ya, di mana kalian? Sudah mati, di mana kalian? Kami dulu adalah orang-orang lemah di Mekah, orang-orang lemah. Nah, kemudian bukankah negeri Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah? Nah, oleh karena itu sebagian ulama seperti yang terjadi misalnya di Palestina yang sekarang itu, sebagian ulama kita Syekh Al-Albani rahimahullah taala memberikan fatwa supaya mereka hijrah, tinggalkan sudah. Karena posisinya apa? Lemah, untuk melakukan perlawanan enggak bisa. Pakai bom molotov nanti balasannya dengan apa? Dan bom dan lain sebagainya. Lemah posisinya, selamatkan diri kalian. Jadi ibaratnya kalau mau melawan ya pakai perhitungan. Bukan ibaratnya apa, mati konyol. Nah. Baik. Itu kalau posisinya lemah, harus hijrah. Hijrah berlaku sampai hari kiamat. Nah, hari kiamat termasuk hijrah. Di sini hijrah makan, meninggalkan tempat seorang yang tidak bisa menegakkan syariat Islam di situ, menegakkan syiar Islam. Tidak bisa, harus pindah. Yang kedua, kalau kaum muslimin punya kekuatan. Ya, seperti dilakukan oleh dulu mungkin nenek moyang kita di Indonesia. Dan juga tempat-tempat yang lainnya di Yaman. Nah, ada pemberontakan dilakukan oleh Inggris, berjuang mereka, punya kekuatan, ya, dengan senjata seadanya dan dengan apa, takbir dan semisalnya, alhamdulillah berhasil mengusir penjajah. Pertama, kalau lemah tadi sifatnya tadi hijrah, kalau mampu ya kondisinya kuat, maka di situ disyariatkan untuk mengusir penjajah wajib. Di sana ada satu kelompok, kelompok menyimpang Ahmadiyah. Ya. Di antara kesesatan Ahmadiyah, apa? Tidak boleh memberontak, tidak boleh melawan penjajah. Kalau dijajah sudah dijajah, harus diterima. Itu di antara penyimpangan kelompok Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, sebutkan oleh para ulama. Ya. Dibantah oleh sekian banyak ulama, Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Kemudian terkait dengan ketaatan kepada para pemimpin yang kafir, ya, seperti yang mungkin dialami oleh saudara-saudara kita, tentu pertama kali kembali ke sana tadi, misalnya mereka tinggal di negeri kafir, posisinya lemah, ya kan? Posisinya lemah, nggak bisa menegakkan syiar Islam, ya wajib bagi dia hijrah, wajib sendirinya di situ harus hijrah. Kalau masih di situ, ya tidak boleh kemudian menaati mereka dalam perkara-perkara yang bermaksiat. Adapun perkara-perkara sifatnya hukum asalnya mubah, ya, hukum asalnya mubah, maka ya dilihat kemaslahatannya. Nah, perkara yang mubah dilakukan tidak mengapa, ditinggalkan juga tidak mengapa. Nah, pada asalnya tidak ada ketaatan kepada pemerintah yang kafir. Nah, itu kalau pemerintahnya besar paling atas. Mungkin ada tanyakan, bagaimana kalau wali kotanya atau gubernurnya, bupatinya kafir? Nah, ya mereka ini bukan pemerintah yang paling atas, masih ada yang di atasnya. Apa boleh kemudian kita menurunkan demo menurunkan gubernurnya karena gubernurnya kafir? Ya, nggak bisa. Sistemnya sudah sistem semacam ini, nanti antum bisa masuk penjara itu. Nah, ditaati sesuai dengan batasan syariat, selama tidak ada kemaksiatan maka di situ ditaati, walaupun perkara sifatnya mubah. Walaupun perkara sifatnya mubah seperti lampu merah dan semisalnya, itu perkara yang mubah. Baik. Kemudian yang kedua terkait dengan apa? Daulah Islamnya. Khalifah, kekhilafahan. Ini juga dibahas oleh para ulama ya, sejak zaman dahulu sampai sekarang, bahwasanya syariat Islam, demikian pula as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat itu ya, tidaklah mesti dijalankan tatkala satu kepemimpinan di dunia. Maksudnya apa? Kalau kondisinya saat ini Indonesia ada sendiri, kemudian Arab Saudi sendiri, Malaysia sendiri, terpecah-pecah. Para ulama telah memberikan fatwa, memberikan arahan Imam Syaukani dan sebelumnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya itu sudah ada pada awal-awal mungkin tahun 100-an atau 200 Hijriah. Ya, itu sudah mulai ya. Muawiyah punya pemerintahan sendiri. Ya. Ini juga punya pemerintahan sendiri. Masing-masing ditaati. Masing-masing ditaati oleh rakyatnya. Maka demikian pula dari situ para ulama mengambil dalil istinbat bahwasanya setiap negara yang punya kekuasaan ya, yang punya kekuasaan, yang berdaulat memimpin, maka mereka juga ditaati sesuai dengan wilayah masing-masing. Ya. Indonesia misalnya, ya kita wajib taat dan patuh terhadap pemerintah Indonesia. Tamam. Yang di Malaysia juga gitu, wilayah sendiri, negara sendiri. Baik. Maka rakyat di Malaysia juga taatnya kepada pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia. Yang di Yaman, yang di Saudi, yang di Aljazair, yang di mana? Semuanya. Masing-masing mendengar dan taat kepada pemerintahnya masing-masing. Sehingga masuk dalam pembahasan di sana, pembahasan sholat, jamaah, haji, umrah, puasa, itu bersama dengan pemerintah. Maksudnya apa? Ya pemerintah yang ada di situ. Kalau kita berada di Indonesia, nah, maka disitulah berlaku ya hukum mendengar dan taat. Bukan seperti yang difahami oleh kelompok-kelompok yang ada, ISIS dan semisalnya. Sekarang ya, sekarang enggak ada pemerintah daulah Islamnya, enggak ada. Khilafah Islam enggak ada, runtuh sejak apa itu? Hah? 1900 berapa? 20-an. 24. Nah, itu. Sudah hancur, sudah runtuh kata mereka. Ya, berarti enggak ada. Sekarang masanya masa jahiliyah. Itu pemahaman yang batil ya. Bukan demikian. Nunggu itu, nunggu nanti Imam Mahdi ya, keluar. Mungkin nanti bisa satu. Kalau sekarang, kewajiban bagi setiap umat, setiap rakyat taat kepada pemimpinnya masing-masing. Bisa dilihat pembahasannya, para ulama Asy-Syaukani membicarakan, para ulama sebelumnya juga membicarakan hal ini. Ketika masing-masing negara, pemimpin punya wilayah, punya kekuatan, punya rakyat, punya apalagi angkatan bersenjata, maka di situ layaknya negara didengar dan ditaati. Nah, bukan lagi seperti yang mereka yakini negara bawah tanah NII ya, karena mengkafirkan pemerintah ataupun yang lainnya yang enggak punya negara hakiki, bukan demikian. Namun yang menjadi patokan tadi bahwasanya setiap negara yang punya kepemerintahan, punya rakyat, punya kekuasaan, punya kekuatan dan semisalnya, maka di situ wajib didengar dan ditaati. Misalnya dulu ya, dulu di Indonesia sebelum jadi satu Indonesia ya, masing-masing berupa apa? Kerajaan kan itu ya, ada kerajaan ini, kerajaan itu, kerajaan ini, ya masing-masing punya. Ya, kerajaan ini punya kekuasaan ya ditaati di sini. Kerajaan ini punya kekuasaan ditaati di sini. Nah, masing-masing ditaati. Ya. Sesuai dengan kekuasaan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat salam lalu bertakbir. Ya, ini terkait dengan zikir setelah apa? Zikir setelah salam ya. Apakah takbir dulu ataukah istighfar terlebih dahulu? Al-amru wasi', perkaranya al-amru fi si'ah, luas. Dalam sebagian hadis Nabi setelah salam kemudian beliau istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma riwayat Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya Ibnu Abbas mendengar tidaklah mengetahui selesainya salat kecuali dengan takbir. Yani mengucapkan takbir imam, demikian juga makmum. Nah, bisa dilakukan dengan takbir dulu, bertakbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, mutlak, atau dengan istighfar. Nah, di sana juga ada masalah yang diperselisihkan juga di antara ulama, apakah zikir itu dengan jahr ataukah dengan sir. Ini juga masalah yang panjang juga. Ulama yang mengatakan bahwasanya zikirnya dengan jahr, ya, zikirnya dengan jahr ini juga pendapatnya kuat. Nah, pendapatnya kuat, termasuk dari sunnah. Ulama yang mengatakan sir juga pendapatnya kuat, sama-sama kuat. Ya, panjang pembahasannya terkait dengan ini. Seperti juga dalam masalah tadi, masalah apakah Jumat itu punya 2 azan ataukah 1 azan, itu juga sama-sama kuat dalilnya. Nah, termasuk juga masalah ini menjaharkan zikir dari mulai istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, kemudian tasbih, tahmid dan seterusnya. Mereka berdalil dengan pernyataan Ibnu Abbas, kunna na'rifu inqida'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kami mengerti selesainya salat Nabi dengan takbir. Kalau kita lebih dalam lagi, sekarang Ibnu Abbas posisinya di mana? Ibnu Abbas ketika itu masih kecil, ya. Anak kecil posisinya di mana? Di belakang. Kalau belakang berarti kemungkinan apa itu? Takbirnya keras, jahir. Nah, itu. Nah, Allah alam itu yang lebih dekat sepertinya. Menjaharkan, namun tidak kemudian zikir jama'i. Nah, zikir jama'i ada yang mimpin, ada masalah juga di sana. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah, Syafi'iyun yang menisbahkan diri kepada Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terkait dengan menjaharkan itu, ya, terkait menjaharkan itu kalau diniatkan untuk mengajari. Tapi sekarang masalahnya mengajari tiap sholat. Sementara pengajarannya itu bisa disampaikan bukan hanya melalui apa? Zikir tadi disampaikan secara lisan misalnya. Ya. Sekarang jadi permasalahan imamnya apa? Mimpin kemudian diikuti oleh belakang. Itu yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Kabbiru mi'a, sabbihu mi'a. Ada yang mimpin. Nah, itu yang termasuk dari kebidaan. Adapun menjaharkan zikir itu bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Ini dipilih oleh sekian banyak ulama, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz dan yang lainnya. Abun Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala memilih dengan sir. Nah. Kalau di tempat kita yang sir ya M, kalau yang jahar yang M. Nah, kebalik ya. Hah? Yang sir itu M, yang jahar N. Tapi sayangnya itu jama'i itu. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.